Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca atau mempelajari bersama Durusul al-Lughah al-Arabiyyah, dan kita sampai pada pelajaran kedua. Pelajaran yang kedua, halaman 12. Baik, kita baca terlebih dahulu. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ada percakapan antara Hisham dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Ismi Hishamun. Ana minal wilayat al-muttahidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluk. Ismi Bilal. Ismi Bilal ibn Hamidin. Amin Washington. Amin Washingtona. Anta ya Hisham. La ana lastu min Washington. Anni min New York. A muslimun abuka ya Hishamun ya Hishamu. La huwa laisa bi muslimin. Wa ummuka a muslimatun hiya? La hiya laisat bi muslimatin. Alaka abna'un ya Hisham? Na'am li sittatu abna'in. At-tullabun hum? La hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun? Na'am li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna? La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil libtidaiyah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitah. Alaka ikhwatun? La laysa li ikhwatun. Inna li salasa akhawatin. Amuslimatun hunna? La hunna afwan. Amuslimatun hunna? Naam hunna muslimatun walhamdulillah. Baik, ini percakapan antara Hisham dan Bilal. Seperti biasa kita baca satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan diulangi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Ismi Hisamu. Ana minal wilayatil muttahidata. Al-Muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal ibn Hamidin. Amin wasin tuna anta ya Hisamu. La ana laistu minal wasin tuna. Ana lastu min wasintuna. Ani min niyuwi roka. Yakfi, cukup. Nah, kita lanjutkan. Al-Akh Abu Khansabanu, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Muslimun abuka ya Hisyamu. La huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya. La hiya laisat bimuslimatin. Alaka abna'u ya Hisyamu. Naam. Li sittatu abna'in. Atullabun hum. La hum laisu bitullabin. Inna ba'dohum tujjarun wa ba'dohum muhandisuna. Alaka banatun. Naam, li khumsu banatin. Naam, cukup. Kita lanjutkan. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, terhubung. Nam, silakan. Nam, Ustaz. Dari at amutazawwijatun hunna. Bismillah. Amutazawwijatun hunna. La hunna lasna bimutazawwajatin. Bimutazawwijatin. Bimatajawijatin. Innahunna sigarun ba'dahunna fil madrasati libtidaiyati wa ba'dahunna fil madrasati. Naam, wa ba'dahunna fil madarasati mutawassita. Alaka ikhwatun La laisa li ikhwatun inna li salasata akhwatin amuslimatun hunna na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Abu Khadijah, diulangi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Manil akh? Manil akh? Ana muhandisun jadidu ismi Isamun. Ana minal wilayatil mutakhidati. Minal wilayatil muttahidah. Muttahidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun fi liqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Bilalubnu Hamidin. Amin wa wasintona. Anta ya Hisam, la ana lastu min Washington, Washingtona ini min New York. Nah, cukup. Lanjutkan Al Akhbu Fudail, silakan. Nah, Ustaz. Amuslimu abuka ya Hishamu? La wa laisa bi muslim. Wa ammaka wa ammuka amuslim matun hiya? La hiya laisa bi muslimatu. Bi muslimatin. Alaka. La ya laisat bi muslimatin. Alaka abna'u ya Hisham. Naam li sittatun abna'i. Naam, cukup. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan dilanjutkan. At-tullabun hum. At-tullabu hum. La hum laisu bitullabin inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna alaka banatun na'am li khamsu banatin. Naam, cukup. Al-Akhbu Shifa. Naam. Al-Akhbu Shifa, dilanjutkan. Amutazawwijatun. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Amutazawwijatun hunna la hunna lasna bimutazawwijatin inna hunna sigarun bi idahunna fil madrasati tayyati wa ba'dahunna fil madrasatil mutawassitati. Naam, cukup. Al-Akhbu Ahnaf Purwadadi, lanjutkan. Alaka ikhwatun? La, laisa li ikhwatun. Inna li thalasa akhwatin. Amuslimatun hunna? Naam, hunna muslimatun. Walhamdulillahi. Naam. Baik, kita beralih yang ada di masjid. Silakan Al-Akh Ahmad. Diulangi. Thank you. Naam. Cukup. Al-Akh Mahfud, lanjutkan. Ahlan wa sahlan. Naam, niyu yurok. Naam. Taib, cukup. Al-Akh Abu Hammam, silakan. Nah, Muslimun. Muslimatun. Muslimatin. Abnaun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Harun, silakan. Atullabun. Khamsu banatin. Naam, cukup. Naam. Fadl, berikutnya Abu Nazir. Amutazawwijatun. Hunna, pakai tasydid. Bimutazawwijatin, dipanjangkan. Ba'dhu, ba'dhuhunna. Wa ba'dhu. Muslimatun. Taib, alhamdulillah sudah baca semuanya. Dan ini penting untuk membiasakan lisan membaca bahasa Arab. Memahami kaidah mungkin lebih atau mungkin sudah bisa atau mungkin mudah, tapi kalau tidak diterapkan dalam membaca, ya mungkin nanti akan ada kesalahan-kesalahannya, baik dalam panjang pendeknya atau pengucapan hurufnya atau harokatnya. Kita artikan terlebih dahulu. Ad-Darsusani, pelajaran kedua. Hisham mengucapkan salam kepada Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bilal menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku? Manil akh? Manil akh, siapa saudara? Maksudnya Bilal bertanya kepada Hisham, siapa kamu? Manil akh, aslinya man, siapa? Kemudian nunnya diganti dengan harokat yang tadinya harokat sukun, man, Lalu di sini dikasih harokat kasroh dikarenakan bertemunya dua sukun, sukun pada nun dan sukun pada huruf setelahnya. Manil akh, sehingga dibaca manil akh. Siapa saudara? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ah. Saya adalah seorang pengajar atau guru baru di jami'ah, universitas. Ismi Hishamun, nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya berasal dari wilayat al-muttahidah. Apa wilayat muttahidah? Al-wilayat Amerika Serikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini ucapan untuk menyambut kedatangan. Wa marhaban bika ya akhi, wahai saudaraku. Ana masrurun biliqaika. Ana masrurun, saya senang berjumpa denganmu, bertemu denganmu. Biliqaika. Ana zamiluk, saya temanmu. Ismi Bilal bin Hamidin. Nama saya Bilal ibnu Hamid. Bilal bin Hamidin. Amin Washingtona anta ya Hisham, apakah kamu dari Washington wahai Hisham? La, ana lastu min Washington. Bukan, saya bukan berasal dari Washington. Saya berasal dari New York. Saya berasal dari New York. Amuslimun abuka ya Hisham, apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham? La, huwa laisa bimuslimin. Tidak, beliau bukan seorang muslim. Wa ummuka amuslimatun hiya, dan ibumu apakah beliau juga, apakah beliau seorang muslimah? Bukan. Hiya laisat bimuslimah, beliau bukan seorang muslim. Alaka abna'un ya Hisham, apakah engkau memiliki anak-anak laki-laki wahai Hisham? Na'am, iya. Li sittatu abna'in, saya punya 6 anak laki-laki. Atullabun hum, apakah mereka semua itu para pelajar? La hum laisu bitullabin, bukan, mereka bukan para pelajar. Inna ba'dhahum tujjarun, sungguhnya sebagian dari mereka adalah pedagang. Wa ba'dhahum muhandisuna, sebagian lainnya adalah insinyur. Alaka banatun, apakah kamu memiliki anak-anak perempuan? Na'am li khamsu banatin, iya, saya memiliki 5 anak perempuan. Berarti anaknya berapa ini? 10. Masya Allah. Berapa tadi? 5. Berarti 11. 6 laki-laki, 5 perempuan. Masya Allah. Na'am li khamsu banatin, saya punya 5 anak perempuan. Amutazawwijatun hunna, apakah anak-anak perempuanmu sudah menikah? La hunna lasna bimutazawwijatin, tidak, mereka belum menikah. Innahunna sigharun, karena mereka masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah, sebagiannya masih sekolah di SD. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah, dan sebagian lagi masih sekolah di SMP. Alaka ikhwah, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La laisa li ikhwah, saya enggak punya saudara laki-laki. Innali thalatha akhawatin, tapi saya punya 3 saudara perempuan. Amuslimatun hunna, apakah mereka muslimah. Na'am hunna muslimatun. Iya, mereka semuanya muslimah. Walhamdulillah. Demikian percakapan antara Hisham dan Bilal. Baik. Materinya nanti kita akan membaca dan menjelaskan pada latihan insyaallah taala. Kita langsung masuk pada latihan 1. Lanjut latihan kedua. Latihan 1 halaman 14. Latihan 1 halaman 14. Ajib anil as'ilati. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Min aina Hisyamun al-akhabu khamsa banu. Silakan dijawab. Nam. Hisyamun min niyuyuroka. Nam. Nomor dua, al-akhabu mulian min ayyi madinatin huwa. Live streaming has stopped. Nam, silakan. Nomor dua, min ayyi madinatin. Min ayyi madinati huwa? Huwa madinati Washington, Washington. Berarti kalau tadi jawaban nomor 1 lebih tepatnya ana min minal wilayat al-muttahidah. Minal wilayat atau Hisyamun atau huwa minal wilayatil muttahidah. Lalu jawaban nomor 2, min ayyi madinatin huwa? Huwa min New York. Baik. Nomor 3, al-akhabu Fudail Metro. Kam ukhtan lahu? Kam ukhtan lahu? Mana ya? Berapa saudaranya? Berapa saudara perempuannya? Li laka gimana ya? Laka salasa akhwatin lahu. Kam ukhtan dan lahu salasa lahu salasa akhwatin lahu salasa akhwatin. Naam. طيب latihan kedua, dha' hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihah wa hadhihi al-alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Letakkanlah tanda berikut ini, tanda centang, pada jumlah yang sahihah dan letakkan tanda silang pada jumlah yang salah. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 1, Hisyamun min Washington. Hisyamu min Washington. Salah, Ustaz. Hisyamun min Washington, betul atau salah? Salah. Naam. Baik, berikutnya Al-akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Akhwatuhu muslimatun. Naam. Akhawatuhu muslimatun. Naam, betul, sahih. Al-akhabu Ahnaf Purwadadi, silakan. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Sahih, Ustaz. Naam. Sahihah. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Naam. Taib nomor 4, Al-akhabu Khadijah, silakan. Abna'u abna'ahu talibun. Abna'uhu tullabun. Abna'uhu tullabun. Sahih. Abna'uhu. Atau abna'uhu. Khata. Nah. Atau jarun. Laisat sahihatan. Salah. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Nomor 5. Ummuhu. Bismillah. Ummuhu laisat bimuslimatin. Sahih. Naam. Nomor 6. Al-Akh Ahmad, silakan. Abuhu. Naam. Abuhu muslimun. Laisat sahihatan. Taib. Kita perhatikan latihan ketiga. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah apa yang disebutkan berikut ini. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. Hamid adalah seorang pelajar. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukan seorang pelajar. At-tullabu sigharun. Pelajar-pelajar itu kecil. At-tullabu laisu bisigharin. Pelajar-pelajar laki-laki itu bukan atau na'am bukan kecil. Aminatu tabibatun. Aminah seorang dokter. Aminatu laisat bitabibatin. Aminah bukan seorang dokter. Al-fatayatu mutazawwijatun. Pemudi-pemudi itu telah menikah. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Pemudi-pemudi itu bukan atau belum menikah. Anta kabirun. Kamu seorang yang besar. Anta lasta bikabirin. Kamu bukan seorang yang besar. Antum jududun. Kamu atau kalian baru. Antum lastum bijududin. Kalian bukan orang baru. Ana faqiratun atau anti faqiratun. Kamu perempuan seorang yang fakir. Anti lasti bifaqiratin. Kamu perempuan bukan seorang yang fakir. Antunna mujtahidatun. Kalian perempuan adalah orang yang bersungguh-sungguh. Antunna lastunna bimujtahidatin. Bukan seorang yang bersungguh-sungguh. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Ana lastu bimudarrisin. Saya bukan seorang guru. Nahnu tullabun. Kami adalah para pelajar. Nahnu lasna bitullabin. Kami bukan seorang atau bukan pelajar. Baik, kita perhatikan di sini. Yang disebutkan pada bagian atau sebelah kiri adalah laisa. Laisa. Yang artinya bukan. Dan kita gak ingin membahas perselisihan yang ada pada laisa. Tapi kesimpulannya saja, laisa itu termasuk kata kerja atau fi'il di dalam bahasa Arab. Masuk dalam kategori fi'il, laisa. Karena bisa bersambung dengan dhamir atau bisa bersambung dengan ta'nis sakinah. Barakallahu fik. Laisa artinya bukan atau yang semakna dengannya. Bukan atau tidak atau yang semakna dengannya. Kemudian karena dia fi'il dan dia fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Maka disamakan dengan fi'il madhi lainnya, sebagaimana yang sudah kita lewati pada buku yang sebelumnya. Nah, ketika untuk saya misalkan, saya duduk, berarti diberi tambahan tak jalastu. Mereka duduk, jalasu. Laisa juga sama. Laisa juga sama. Walaupun kalau diartikan ya tetap saja seperti itu. Nah, laisa, kata yang terletak setelahnya, laisa bitalibin, laisu bisigharin, diberi huruf tambahan ba, huruf jar. Laisa bitalibin, laisu bisigharin. Nah, walaupun nanti ada pembahasan lebihnya, tapi sekarang yang disebutkan pada latihan 3 demikian. Ya, diberi tambahan ba. Hamidun laisa bitalibin. At-tullabu laisu. Laisu karena ada atau karena apa namanya? At-tullab itu jamak. At-tullab itu jamak. Kemudian diberi wawul jamaah, laisu, laisu sawa'a. At-tullabu laisu bisigharin. Lalu aminatu, karena dia perempuan, maka diberi ta'u ta'nis, laisat, laisat. Al-fatayatu, karena dia jamak mu'annas salim, maka diberi nun niswah, nun niswah. Masih ingat Al-Akh Abu Ahnaf Purwadi di pembahasan ini? Namstad. Masih ingat ya? Ini sudah lewat pembahasannya semuanya. Jadi yang belum atau yang masih bingung atau belum memahami, nanti bisa membaca atau mendengarkan kembali audio-audio sebelumnya. Materi ini sebenarnya, materi berkaitan dengan fi'il madhi ini sudah kita pelajari dari buku yang pertama kali, buku untuk anak-anak SD, yang kemudian dilanjut pada durus lughah kelas 1 jilid yang pertama. Nah, kemudian anta lasta bikabirin. Lasta karena anta, karena untuk anta. Kemudian antum, lastum. Anti, lasti. Antunna, lastunna. Ana, lastu. Nahnu, lasna. Nah, dhamir-dhamir atau kata ganti yang disebutkan di dalam kurung atau diberi tanda kurung dua, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nah, tanpa disebutkan dhamir itu juga, tanpa disebutkan dhamir itu, maka sudah cukup difahami. Kita mengatakan lasta bikabirin tanpa ada penyebutan anta di depannya, sudah bisa difahami dan kalimatnya sempurna. Lasta bikabirin, lastum bijududin, lasti bifaqiratin, lastunna bimujtahidatin, lastu bimudarrisin, lasna bitullabin. Nah, jadi sama seperti fi'il madhi lainnya, bersambung dengan dhamir dhamir yang dia itu nanti sebagai fa'ilnya, dhamirnya. Dhamirnya itu. Taib. Tapi nanti pada laisa beda lagi pembahasannya. Ada pembahasan yang berbeda. Tapi sementara ini dulu yang perlu untuk difahami dari latihan yang ketiga. Laisa, laisu, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna. Taib. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang kita pelajari di malam hari ini? Konsep huruf terakhirnya pasti majrur dulu kan? Patah kayak apa? Kasur kain. Nah, aibannya gimana? Kalau yang disebutkan pada latihan ini, yang disebutkan pada latihan ini diberi tambahan huruf ba, diberi huruf tambahan ba, laisa bitalibin, laisa bitalibin. Nah, berarti harus majrur, harus majrur. Walaupun nanti ada contoh lainnya yang tanpa menggunakan ba, tanpa menggunakan ba. Contohnya misalkan pertanyaan, apakah kamu dari Jepang, atau apakah dia dari Jepang, atau huwa min minal yaban, laisa minal yaban. Di sini tidak perlu tambahan ba, tidak perlu tambahan ba. Kemudian nanti juga ada contoh lainnya, ada contoh lainnya tanpa ada ba, tanpa ada huruf jar lainnya. Nah, tapi nanti karena masih ada latihan 4, latihan 5, latihan 6, bahkan latihan ke-7, semuanya membahas tentang laisa. Semuanya membahas tentang laisa. Dan laisa ini juga akan dibahas di kitab-kitab setelahnya. Bahkan kitab yang tergolong tinggi, contohnya Qatrul Nada atau Alfiyah Ibnu Malik, di sudah dibahas juga laisa. Laisa. Jadi sementara ini kita pahami cukup apa yang disebutkan pada latihan 3. Karena nanti ada porsi tambahan di kitab-kitab berikutnya bi'idnillahi azza wa jalla. Nah, demikian akh Abu Khadijah. Jadi kalau bersama dengan huruf ba, maka harus majrur. Nah. Naam, jazakallahu khairan. Ada yang lain? Naam, Ustaz, afan izin bertanya. Tafadhol. Latihan 1 nomor 3, Ustaz. Tadi jawabannya lahu salasa akhwatin. Yang benar salasa apa salasu, Ustaz? Ana tadi bacanya apa? Tadi jawabannya salasa. Yang betul salasu. Kam ukhtan lahu, lahu salasu akhwatin. Yang betul lahu salasu. Didhammahkan huruf sa-nya. Lahu salasu akhwatin. Naam, ahsanta. Adapun pada percakapan yang disebutkan, inna li salasa akhwatin. Kenapa di sini salasa berharokat fathah? Dikarenakan ada inna. Dikarenakan ada inna. Dan nanti akan ada pembahasannya pada latihan ke-8 bi'idnillahi azza wa jalla. Inna li thalatha akhawatin. Jadi latihan 1 nomor 3 jawabannya kam ukhtan lahu, lahu thalasu, lahu thalasu akhawatin. Naam. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Taib, ada yang lain? Bertanya Ustaz ini. Naam, silakan akh Abu Mulian. Inna ba'dahum, yang inna berikutnya ba'dahunna. Nah, bukan ba'dahunna ya. Taib. Yang berarti per, ya, apa jawab apa Hisham ya, la hum laisu bitullabin, inna ba'dahum. Iya. Iya. Nah, nah, kemudian wa ba'dahum. Taib, di sini karena ada inna, sehingga dibaca mansub. Inna ba'dhahum, inna ba'dhahum tujjarun, tujjarun. Ba'dhah itu isim inna dan dia mudhaf, dhamir hum mudhafun ilaih, tujjarun khabar inna. Lalu bagaimana dengan ba'dhuhum yang berikutnya, wa ba'dhu wa ba'dhahum atau wa ba'dhuhum? Jawabannya wa ba'dhahum, wa ba'dhahum muhandisuna, difathahkan, difathahkan karena ada akhirnya melebar pembahasannya, ada huruf atof, atof itu harus ngikut dengan kata yang sebelumnya, ada huruf waw yang fungsinya, atau itu ada huruf atof, nanti ada pembahasannya, sehingga harus sama dengan kata yang ada di depannya. Inna ba'dhahum, maka di sini juga wa ba'dhahum, wa ba'dhahum. Demikian jawabannya, akh Abu Mulyan. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Barangkali yang di sini di majelis ada yang ingin bertanya. Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan. Insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang laisa. Jadi laisa ini dibahas pada latihan 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, 7 latihan, atau bukan 7 latihan, berarti 5 latihan. Kemudian latihan berikutnya akan dibahas tentang inna dalam bentuk susunan yang lain. Nah, insya Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.